Baik, kita lanjutkan lagi tentunya Mario Teguh Golden Ways. Masih bersama saya Hilbram dan Pak Mario berbincang-bincang mengenai The Crystal Soul. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Mario untuk super poin berikutnya. Terima kasih Pak Hilbram. Sahabat Indonesia yang super, jiwa sebening kristal adalah jiwa yang damai. Dan bukankah itu upaya kita dalam keseharian kita, mendamaikan kita. Ada istilah banyak di budaya kita, yaitu sabar, eling, nyebut. Gitu? Nyebut, nyebut gitu kan. Kalau orang yang salah tingkahnya tidak eling atau yang tidak pantas tidak nyebut. Ada orang yang menasihatkan kedamaian dengan cara-cara yang tidak mendamaikan. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan kata me itu, mulai dari sekarang, untuk mengupayakan yang mendamaikan. Jadi kalau ada orang bertengkar, nanti dulu, yang diupayakan kan damai, maka kita gunakan cara-cara yang damai. Suami istri banyak lupa tentang hal ini. Kalau suami istri bertengkar, tujuannya untuk apa? Supaya lebih dekat. Banyak suami istri bertengkar seperti mau berpisah. Jadi kalau nanti pulang sudah lihat istri menggunakan jurus matrix itu, sudah siap-siap, langsung suaminya tanya, nanti dulu diajeng, kita mau bertengkar toh? Yuk, ya sudah siap-siap, oke? Okay? Terus kita tanya, kita bertengkar mau lebih rukun toh? Mau lebih mesra toh? Ya, yuk kita duduk baik-baik, lalu bertengkar baik-baik. Ya, mungkin mudah-mudahan dengan itu kita akan betul-betul menjadi pribadi dengan jiwa sebening kristal. Itu. Super sekali. Saya persilahkan untuk segmen ini bertanya pertama kali. Siapa? Ya, silakan Bapak. Selamat malam, Pak Mario. Selamat malam, Bapak. Salam super. Salam super, Bapak. Nama saya Teguh dari Dian Mandiri, Jakarta. Ya, silakan Teguh. Jiwa sebening kristal adalah jiwa yang damai. Ya. Tetapi akhir-akhir ini kita lihat contoh banyak orang tua yang tidak bisa berdamai, Pak. Nah, bagaimana nasihat Bapak kepada kita yang masih muda-muda ini agar bisa menerima kekalahan dengan damai? Terima kasih. Super sekali. Terima kasih, Pak Teguh. Sebetulnya tidak mungkin kita bisa menerima kekalahan dengan damai kalau Anda tidak punya rencana untuk menang berikutnya. Kalah, oh pasti tidak damai. Berarti apa? Berarti yang kita upayakan belum yang terbaik. Oke? Berarti bantuan yang kita terima tidak cukup. Berarti orang itu lebih baik daripada kita. Berarti yang dilakukannya lebih super dari kita. Tidak mungkin damai. Kenapa? Karena kita ingin menjadi pribadi seprima mungkin. Nah, setelah Anda menyiapkan rencana untuk menang kemudian, semua rencana ini Anda akan damai setelah Anda bisa pasrah. Berserah itu ilmunya orang hebat. Berarti dia sudah memikirkan, sudah riset, sudah menyiapkan, menyusun rencana, membangun hubungan baik dengan orang lain. Lalu keputusan akhir adalah keputusan Tuhan. Lihat, banyak orang pasrah tanpa menjadi pantas untuk pasrah. Jadi kalau begitu, jadilah pribadi yang sibuk menyiapkan kepantasan. Semua yang muda sekarang sedang tergesa-gesa menjadi pribadi yang semuda mungkin dihormati seperti setua mungkin. Bukan menjadi orang tua yang perilakunya masih anak-anak. Bangsa ini membutuhkan anak-anak muda yang tampil elegan dalam kemudaannya. Tidak harus tua dulu untuk menjadi ketua. Gitu. Super sekali. Mudah-mudahan nasihat Pak Mario benar-benar membangkitkan semangat kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pertanyaan berikutnya saya persilahkan. Oh iya, yes, baik Ibu. Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Ibu. Salam super. Salam super. Saya Ibu Herlina. Yes, Ibu. Pertanyaan Herlina. Saya adalah bagaimana cara kita berdamai dengan hal yang seharusnya sebaiknya kita tidak ingin terjadi. Oke. Okay. Terima kasih Ibu. Kita ini bisa damai bisa hidup tenang kalau kita menguasai kemampuan untuk menerima yang sudah terjadi. Semua orang yang sedang tidak berbahagia sekarang sedang bertengkar dengan yang sudah terjadi. Dan berharap yang terjadi tidak pernah terjadi. Berapa banyak suami disiksa istrinya karena yang terjadi dulu. Dan dimarahi sampai sekarang. Coba itu. Anak dimarahi ibu karena sesuatu yang terjadi. Mengapa kita hidup merepotkan yang sudah terjadi dengan mengizinkan yang akan terjadi sama dengan yang tadi terjadi? Coba. Bagaimana kalau kita menjadi pribadi yang ikhlas menerima yang sudah terjadi, lalu waktu itu berjalan melewati kita ya, lihat ya. Waktu itu lewat dari masa depan, lewat ke saya menjadi masa lalu. Dengarkan kalimat sederhana ini. Dalam dua hari, besok itu jadi kemarin. Kalau SD kita sama, mengerti ya. Betul dok. Nah, banyak orang menjadikan besok dalam dua hari kualitasnya sama dengan dulu-dulu loh. Padahal orang itu diangkat oleh kemarinnya. Hari Senin saya menjadikan minggu saya lalu itu hebat naik. Selasa saya diangkat oleh Senin saya yang hebat. Jadi kalau begitu berdamailah dengan yang sudah terjadi. Tugas kita itu memastikan yang terjadi nanti tidak sama jeleknya dengan yang sudah terjadi. Itu. Menjadi pribadi yang baik sepanjang hari, setiap hari. Selanjutnya mudah-mudahan pertanyaan berikutnya juga bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Saya persilahkan. Silakan. Silakan Bapak. Ya. Salam super Pak Mario. Salam super Pak. Ya, nama saya Fengki, saya dari Bintaro. Yes Pak. Berkaitan dengan kebijakan atau perbuatan yang baik. Menurut saya itu adalah subjektif. Jadi kita yang menilai. Nah, bagaimana hal itu bisa menjadi objektif sehingga semua orang itu tahu bahwa kita sedang melakukan hal baik atau kebijakan yang baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Franky. Kebuatan baik yang diketahui semua orang. Silakan Pak. Terima kasih sahabat Indonesia yang super. Saya sudah 53 tahun usia saya sekarang, meskipun gak kelihatan ya. 43 saya pikir Pak. Dan sangat membidangi di bidang saya membaca banyak, riset, berpikir, mengamati, merenungkan, menulis banyak. Tetapi tidak pernah saya rilis satu tulisan di internet atau saya akan katakan di program ini yang tidak saya konsultasikan ke istri saya. Cara kita mengetahui bahwa yang kita pikirkan dan lakukan dan rasakan itu benar, cek dengan orang lain. Tanya. Karena tidak mungkin Anda 100% benar dan tidak mungkin orang 100% salah. Orang yang terlalu banyak belajar jadi lupa bahwa bicaranya tidak cocok untuk orang yang kurang belajar. Itu sebabnya ada istilah overqualified. Berbicaranya terlalu tinggi. So if this system is just a position for a concept that itu, orang dengarkan, opo. Coba. Gak ngerti, Pak. Iya, dong. Lalu dia teruskan, nah yes. Gitu. Maka jadilah pribadi yang selalu menguji yang Anda niatkan kepada orang lain, lalu dengan tulus dengarkan masukan mereka. Itu. Ya, masih banyak pertanyaan yang tersimpan saya yakin di hati para hadirin di kesempatan kali ini berikutnya. Silakan. Oh ya, silakan Ibu. Selamat malam Pak Mario.